Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Al-hadith al-thaminu-tis'un an Aisyata radiyallahu ta'ala anha anna rasulallah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ba'atha rajulan ala sariyatin fakana yaqra'u لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه دري عائشة رضي الله تعالى عنها بهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم mengutus seorang على سرية untuk memimpin sebuah pasukan kecil. Naam. Fa kana yaqra li ashabihi fi salatihim fa yakhthimu bi qul huwallahu ahad. Maka orang tersebut membaca ketika mengimami sahabat-sahabatnya dalam salat mereka selalu mengakhiri dengan qul huwallahu ahad. Mengakhiri sepertinya yang dipahami oleh Syekh Abdullah Al-Bassam adalah di bacaan yang kedua. Di rakaat kedua selalu dengan Qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dakaru dhalika li Rasulillah. Ketika mereka kembali, mereka menyebutkan yang demikian kepada Rasulullah SAW. Bahwa imam kami selalu baca pada rakaat kedua selalu qul huwallahu ahad. Faqala, maka Nabi bertanya, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dhalik. Tanyalah mengapa dia membaca selalu dengan qul huwallahu ahad. Fasa'aluhu, maka mereka pun bertanya. Faqala, kemudian dijawab, li annaha sifatur rahman. Karena itu adalah sifat Allah yang Maha Rahman Azza wa Jal. Fa ana uhibbu an aqra'aha. Maka aku suka untuk membacanya. Fa qala Rasulullah SAW akhbiruhu. Kalau gitu beritakan pada dia bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai dia. Karena dia mencintai Allah dan mencintai sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyukai surat Al-Ikhlas yang mengandung sifat Rahman. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas, amaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ba'da ashabihi ala sariyatin. Nabi memerintahkan, amara yu'ammiru, menjadikan seseorang menjadi amir. Qala, wa min adatil umara, dan diantara kebiasaan para umara, para amir, anahum humul a'immah, bahwa mereka lah para imam-imam di dalam salat. Wal muftun li fadli ilmihim wa dinihim, dan juga sebagai muftun, pemberi fatwa, karena kelebihan ilmu yang ada pada mereka dan agama yang ada pada mereka. Maka selayaknya seorang amir adalah seorang yang alim, orang yang berilmu. Walaupun kita tidak memakai istilahnya Syiah, wilayatul faqih, tetapi sesungguhnya kalimat atau sesungguhnya makna wilayatul faqih itu ada. Apa itu wilayatul faqih? Kekuasaan orang yang berilmu. Bahwa mereka yang berilmu dalam keadaan mereka selayaknya untuk mengatur dengan ilmunya. Tetapi kalau dia mengatur tanpa ilmu, ini berbahaya. Sehingga biasanya Rasulullah SAW akan menyuruh seseorang dengan dilihat hafalannya. Siapa yang hafal surat Al-Baqarah? Ternyata ada anak muda, bahkan di antara pasukan paling muda. Engkau hafal Al-Baqarah? Iya. Engkau yang memimpin mereka. Engkau yang memimpin mereka. Sehingga pemimpin tadi sekaligus menjadi imam dan sekaligus menjadi mufti di dalam pasukan kecil tersebut. Wa min adatil umara annahum humul a'immah fis shalah wal muftuna li fadli ilmihim wa dinihim. Biasanya para amir itulah menjadi imam ketika salat dan mereka menjadi mufti yang menentukan fatwanya karena mereka lebih berilmu dan lebih beragama. Apa bedanya berilmu dan beragama? Li fadli ilmihim wa dinihim. Karena kelebihan ilmunya dan agamanya. Mal farq bainahuma? Naam. Ilm teorinya, din amalnya. Idza iftaraqa ijtama' wa idza ijtama'a iftaraq. Kalau keduanya bersatu maknanya berbeda, kalau keduanya berpisah maknanya sama. Dikatakan alim maknanya mutadayyin juga. Dikatakan mutadayyin maknanya alim juga. Tetapi kalau disebutkan dua-duanya, alimun mutadayyin ay alimun bi'ilmihi wa mutadayyin fi amalihi. Baik. Dua kata ini kalau berpisah biasanya maknanya sama. Tetapi kalau bersama-sama maka dibedakan bahwa ilmu itu teorinya sedangkan din itu pengamalannya. Fakana yaqra, maka imam tadi, pemimpin tadi mengimami dan membaca qul huwallahu ahad fir raq'ati tsaniyah min kulli shalah. Membaca qul huwallahu ahad pada rakaat kedua pada setiap salat. Berarti berbeda pemahaman beliau dengan beberapa orang yang memahami bahwa membaca surat ditutup dengan al-ikhlas. Baca surat ditutup lagi dengan al-ikhlas. Baca surat ditutup lagi dengan al-ikhlas. Dengan alasan sahabat yang yakhtimu biqul huwallahu ahad. Selalu menutup bacaannya dengan qul huwallahu ahad. Tetapi ternyata dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam bahwa yang dimaksud adalah menutup di bacaan kedua. Falamma raja'u min ghazwatihim ila an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dzakaru lahu dzalika faqala saluhu. Ketika disebutkan pada Nabi selesai dari perang mereka, dari ghazwah, Nabi berkata, tanyakanlah kepadanya, la'ayyi syai'in yasna'u dhalik, untuk apa dia melakukan hal tersebut? Kenapa selalu kulullah wahad di setiap rakaat kedua? Ahuwal mahab al-musadafah, apakah hanya kebetulan? Musadafah, kebetulan. Amli syai'in minad dawa'i, atau karena sesuatu dari faktor-faktor pendorong. Faqala al-amir, maka amir tadi ketika ditanya menjawab, sana'tu dhalik listimaliha ala sifat ar-Rahmani azza wa jal. Bahwasanya aku lakukan yang demikian karena surat itu mencakup sifat ar-Rahman, mengandung sifat Allah yang Maha Rahman. Fa'ana uhibbu takriraha, maka aku suka untuk mengulang-ulangnya. Lidhalik, karena kandungan sifat-sifat Allah di dalamnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, akhbiruhu, habarkan kepadanya. Anahu kama karrara hadhihi surah limahabbatihi, bahwasanya sebagaimana orang ini mengulang-ulangi surat karena cintanya kepada Allah dan cintanya kepada sifat-sifat yang terkandung di dalamnya dari sifat Ar-Rahman, maka Allah pun cinta kepadanya. Wa ya laha min fadilah. Duhai kiranya, duhai besarnya keutamaan ini. Ini sepertinya kurungnya salah. Bukan setelah kalimat fadilah, tetapi setelah kalimat fa'innallah yuhibbuhu, kurung tutup. Artinya wa ya laha min fadilah, ini adalah bukan dari makna ucapan Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW titik dua kurung buka. Akhbiruhu annahu kama karrara hadhihi surah li mahabbatihi li sifatir rahman fa innallaha yuhibbu, kurung tutup. Baru kemudian ucapan Syekh Abdullah Basam, wa ya laha min fadilah, besar sekali fadilahnya. Betapa besarnya fadilah yang didapat oleh orang tersebut, yaitu kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wal jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatannya. Jenis perbuatannya dia mencintai surat Al-Ikhlas karena mengandung sifat Rahman, sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka balasannya, jazanya adalah Allah pun cinta kepadanya. Ma yukhad min al-hadis, apa yang diambil dari hadis ini? Istafadna min hadzal hadis fawaid. Awalan, jazaa'u qira'ati qisar al-mufassal. Jawaz qira'ati qisar al-mufassal. Bolehnya membaca qisar al-mufassal. Qisar al-mufassal surat-surat pendek. Hatta fi ghairi salatil maghrib, walaupun bukan pada salat maghrib. Boleh membaca surat pendek walaupun dalam salat isya atau salat subuh, walaupun bukan biasa, tidak biasa. Yang kedua, fadlu surat Al-Ikhlas. Kita dapatkan pula dari hadis ini faedah keutamaan surat Al-Ikhlas. Wastihbabu qira'atiha, dan disukainya membaca surat Al-Ikhlas, khususnya di waktu-waktu yang diajarkan, disunahkan oleh Rasulullah SAW, ketika pagi dan sore, pada dikir pagi dan dikir sore, ketika akan tidur dibaca Al-Ikhlas, An-Nas dan Al-Falaq, ditiupkan ke tangannya, diusapkan ke seluruh tubuhnya. Nah, ini semua disunahkan, di samping juga dicontohkan oleh Nabi SAW. Juga surat Al-Ikhlas merupakan surat yang sangat tinggi nilainya karena mengandung sifat Ar-Rahman. Apa a'zamu suratin, a'zamu ayatin fi kitabillah? Ma huwa a'zamu, atau ma hiya a'zamu ayatin fi kitabillah? Ayatul Kursi. A'zamu ayatin fi kitabillah, ayatul Kursi. Taib undur ila hadhihi al-ayah. Mada ishtamil? Apa isinya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, ila akhirih. Tidak ada di sana hukum halal haram, enggak ada masalah kisah para anbiya, enggak ada. Apa isinya? Hanya pengenalan Allah dan sifat-sifatnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Ini barakallahu fikum, sifat-sifat Allah yang Maha Rahman ternyata menjadi a'zamu ayatin fi kitabillah. Maka tentunya qul huwallahu ahad juga sama, mengandung sifat-sifat Allah yang Maha Rahman, sifat Ar-Rahman. Falidzalika hadhihi surah, surah azimah. Tadi ayat a'zamu ayatin. Fa idza ghayyar aw ghayyara as-su'al ma a'zamu suratin. Naam. Surat Al-Ikhlas, sulusul Qur'an, mengandung sepertiga Al-Qur'an di dalamnya. Enam. Wa ma huwa ummul Qur'an, Al-Fatihah. Induknya. Sifat Allah yang Maha Rahman ada di dalamnya. dan juga ikrar terhadap tauhid juga ada di dalamnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan doa di dalamnya juga ada. Kamil syamil kalum. Asalisa istafad min hadzal hadis aidan an tafdhil ba'd al-Qur'an 'ala ba'd 'a'idun lima yahtawi 'alayhi al-mufaddal min tamjidillahi wa thana' 'alayh. Bahwa keutamaan sebagian Al-Qur'an sebagiannya di atas sebagian yang lain kembalinya kepada apa yang dibahas di dalamnya. Walaupun seluruh ayat Al-Qur'an mulia, seluruh ayat Al-Qur'an agung, sempurna, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, tetapi sebagian a'zam min ba'd, sebagian lebih mulia daripada sebagian yang lain. Limana ila aina ya'ud, kemana keutamaan itu kembalinya? Atau dengan bahasa yang lebih mudah dipaham, apa penyebab dia menjadi utama? A'idun ila ma yahtawi, kembalinya kepada kandungan yang ada di dalamnya. Al-Mufaddal, ayat yang diutamakan tadi, seperti kandungannya tamjidullah, pemuliaan Allah, wa thana' alaih, sanjungan kepada Allah, maka surat itu menjadi mulia. Fahadis surah al-karimah al-jalilah, ayat yang mulia, ayat yang tinggi ini menjadi mulia. Sedangkan surat al-ikhlas, hadis surah di dalamnya terkandung tauhidul i'tiqad, tauhid al-i'tiqad, wal ma'rifah, tauhidul ma'rifah, mengesakan Allah dalam mengenalinya. Wa ma yajib itsbatuhu lirabb, dan apa-apa yang terkandung dalamnya yang harus ditetapkan bagi Allah Rabbul Alamin. Apa saja? Minal ahadiyah. Pertama, sifat keesaan. Qul huwallahu ahad. Ini al-ahadiyah. Al-munafiyah lisyarik, yang tentunya menafikan segala bentuk sekutu-sekutu. Yang kedua, as-samadiyah. Al-musbitah lillah, yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, menetapkan seluruh sifat-sifat. Allahus Samad, tempat kita menunjukkan seluruh ibadah kita kepadanya. Artinya seluruh makhluk yasmud ilaih. Fallahu huwas Samad. Berarti kalimat As-Samad musbitah lillahi ta'ala jami' sifatil kamal, mengandung penetapan terhadap semua sifat-sifat kesempurnaan. Allah lah tempat kita menunjukkan ibadah kita. Mengapa? Karena Allah kamil, sifatnya sempurna, memiliki sifat-sifat yang mulia, maha memiliki, maha tinggi, maha menentukan, maha menakdirkan, maha berkehendak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha memiliki, maha kaya, maka hendaklah kita menjadikan Allah As-Samad, tempat kita berdoa kepadanya, tempat kita menunjukkan ibadah kepadanya, ila akhirnya. Berarti ada tauhid al-ma'rifah, bahwa Allah ahad. Ada tauhid yang disebut dengan tauhid mana? Al-Qasad. Di awal kitab Fathul Majid, jangan lupa, kadang dibagi tiga oleh para ulama dari satu sisi, kadang dibagi dua oleh para ulama dari sisi lain. Kalau dibagi tiga sudah ma'ruf. Apa? Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid tadi terkandung dalamnya tiga perkara ini. Tetapi kadang dibagi dua, seperti ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, ada tauhidul ma'rifah wal itsbat, dan ada tauhidul qasad, tauhidul ibadah. Tauhidul ma'rifah, tauhid dalam mengenali bahwa Allah memiliki sifat ini, sifat ini, sifat ini, sifat ini, sifat ini. Setelah itu menetapkan kami beriman bahwa memang Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan tersebut. Adapun tauhidul qasad, tauhid dalam menunjukkan, menunjukkan niat kita kepada Allah, menunjukkan ibadah kita kepada Allah, menunjukkan permintaan kita kepada Allah. Maka inilah makna as-samad. Wa nafil walid wal walad juga terkandung di dalamnya yang ketiga, penafian terhadap al-walid wal walad. Al-walid bapak, al-walad anak. Artinya tidak memiliki bapak, tidak memiliki anak. Tidak diperanakan dan tidak beranak. Tidak diperanakan, bukan lahir dari bapak. Tidak beranak, tidak memiliki anak. Tidak lahirkan, tidak menyebabkan lahirnya Maryam, tidak sama sekali. Kecuali Allah menakdirkan dengan kun fayakun, maka jadilah perut Maryam mengandung seorang anak. Maka tidak ada perbedaan. Allah menciptakan makhluk-makhluk yang satu dengan yang lainnya, semuanya dengan qala lahu kun fayakun. Allah hanya menyatakan jadilah, maka jadilah dia. Inna matala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Permisalan Isa sama dengan permisalan Adam. Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan jadilah, maka jadilah dia. Allah ciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah katakan jadilah, maka jadilah Adam. Demikian pula Allah ciptakan dari tanah Isa di perut Maryam. Allah katakan kun, jadilah, maka jadilah dia. Selesai. Ikhwan ibn a'azakullah, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Dari sinilah kita mendapatkan yang ketiga dari surat ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki bapak dan tidak memiliki anak. Lam yalid wa lam yulad. Nafyul walid wal walad alladhi huwa min lawazimi ghinahu wa nafyil kuf'i. Dan itu merupakan perkara yang konsekuensinya berarti Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya dan tidak membutuhkan siapapun, tidak membutuhkan bapak, tidak membutuhkan istri, tidak membutuhkan anak, tidak membutuhkan apapun. Jangan dikiaskan dengan makhluk. Ikhwan ibn a'azakumullah, diriwayatkan asbabun nuzulnya adalah ketika mereka bertanya. Orang-orang Arab selalu bertanya nasab. Karena mereka menganggap seorang mulia, seorang tidak mulia dari nasab. Mimman ant? Dari siapa kamu? Ini turunan siapa? Ana min bani fulan. Oh, minnana wa fina. Wa anta mimman? Kamu dari siapa? Anta min al-abid. Kamu dari abid. Direndahkan oleh mereka. Begitu orang-orang Arab jahiliyah mengukur seseorang dari keturunannya. Sampai ketika dikenalkan tentang Allah SWT, mereka bertanya, apa nasabnya? Dari turunan siapa dia? Maka dibacakan, kul, katakan, Allahu Ahad. Jawab dia, bahwa Allah Maha Esa, lam yalid wa lam yulad. Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufwan ahad. Tidak beranak, tidak diperanakan. Maka enggak perlu tanya nasab. Dan kemudian disebutkan bahwa Allah SWT tidak sama dengan apapun. Kamu jangan kiaskan semuanya dengan manusia. Ini khunum dan a'azakumullah mengajarkan tauhid ma'rifah, tauhidul qasad, dan kemudian nafyul walid wal walad. Setelah itu nafyul kufu, menafikan al-kufu. Yang keempat, al-mutadamin nafil musyabih, yang terkandung di dalamnya kalau tidak ada yang sekufu berarti tidak ada yang sama, tidak ada yang mirip, enggak ada yang setimbang, enggak ada yang seimbang, enggak ada yang sepadan, enggak ada yang sebanding. Sama maknanya semua, kurang lebih. Walaupun sukunya agak berbeda, tetapi tetap semuanya dinafikan. Yang mirip enggak ada, apalagi yang sama. Yang sepadan enggak ada, yang setimbang enggak ada. Ini makna al-musyabih wal-mumasil wan-nadhir. Musyabih yang menyerupai, mumasil yang sama, wan-nadhir yang seimbang atau yang setanding, seperti did wala didda, did yang setanding. Fahiya ta'dil thuluth al-Qur'an, maka surat ini mengandung sepertiga Al-Qur'an. Mengapa dikatakan thuluth al-Qur'an? Karena Al-Quran terdiri dari beberapa pembahasan. Dari tiga pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah tauhid. Baru kemudian pembahasan masalah ahkam, hukum-hukum. Pembahasan tentang berita, berita hari kiamat atau berita-berita gaib. Apakah hari kiamat dan yang berkait dengannya, hari kiamat, hari jannah, wan nar dan ila akhirnya. Tauhid, ahkam, berita. Barakallahu fikum. Sedangkan masalah tentang tauhid terkandung di dalam satu surat, yaitu Al-Ikhlas. Maka ta'dilu thulutsal Quran. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.